rasa tepat urangku si mengkejangi barumbar katresna muka kelambar carita tahdinya di pancuran cinta tempat kurang mapa rasa siri simbe kadede sangkan cinta mengkepade herang China gambaran cinta apa kurang kursi mengkejangi barumbar katresna muka kelambar carita tahdinya di pancuran cinta tempat kurang mapa rasa kadede sangkan cinta mengkhianati.